بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azakumullah, baik jamaah yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir tersebut sudah kita jelaskan mencakup beberapa poin. Pertama, beriman kepada tanda-tanda kiamat. Kita sudah menjelaskan ada 4 tanda-tanda kiamat. 3 diantaranya tanda-tanda kecil, 1 tanda besar. Ada tanda-tanda kecil bagi kiamat, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ada 3. Pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ini sudah kita terangkan. Kedua, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan masih tetap terjadi dan terus berulang terjadinya sampai pada masa yang Allah tetapkan. Di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih tetap terjadi, sudah kita terangkan kemarin, munculnya para dajjal yang seluruhnya mengaku nabi, nabi-nabi palsu. Kita sudah terangkan di zaman Nabi SAW dan para sahabat muncul Usailamah Al-Kadzab. Pada zaman sahabat masih hidup muncul Al-Aswad. Muncul pada zaman Tabi'in Mukhtar Al-Thaqafi. Dan seterusnya sampai pada zaman kita ada Mirza Ghulam Ahmad yang juga sudah mati, pengikutnya masih banyak, termasuk di Indonesia. Itu pengikut nabi palsu, dan banyak lagi nabi-nabi palsu lain, seluruhnya disebut dajjal. Dan itu termasuk tanda kiamat, sebagaimana Nabi SAW hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau menyatakan la taqumu as-sa'atu hatta yum'atha dajjalun kadzabun qaribun min 30 kullun yaz'u annahu rasulullah. tidak akan terjadi kiamat sebelum muncul dajjal-dajjal pendusta kira-kira 30 orang, seluruhnya mengaku bahwa mereka itu utusan Allah. Ini disebut dajjal-dajjal kecil, sebab dajjal besarnya nanti, termasuk tanda besar bagi kiamat. Dalil-dalil tentang hal ini sudah kita terangkan, termasuk juga yang kedua kemarin sudah kita jelaskan adalah bila seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Makna dari hal itu pun sudah kita terangkan. Ada dua setidak-tidaknya makna yang sudah kita jelaskan. Pertama, hukukul walidain, itu makna atau kiasan dari menyakiti kedua orang tua, terutama ibu. Dan yang kedua, makna hakiki bahwa nanti di akhir zaman akan ada lagi hamba sahaya kemudian melahirkan anak dari tuannya, anaknya merdeka, ibunya tetap hamba sahaya, dan ibunya menjadi hamba bagi anaknya, anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Kita teruskan kepada masih tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih tetap terjadi dan mungkin akan terjadi di beberapa waktu yang akan datang. Di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi adalah munculnya fitnah. Seorang muslim yang soleh, yang istiqamah di atas agama yang Allah turunkan, dan umat yang solihah yang juga istiqamah di atas agamanya, maka selaras dengan kualitas iman yang dimilikinya, Allah pun akan memberikan berbagai ujian dan cobaan. Makin hebat imannya, makin hebat ujian dan cobaan yang akan Allah berikan kepada mereka. Dan ujian ini bisa berupa munculnya fitnah. Munculnya fitnah dengan ragam fitnah yang bervariasi termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu baina yaday as-sa'ah fitanun." Akan terjadi menjelang hari kiamat beberapa fitnah. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِأَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Nabi SAW, menjelang kiamat akan terjadi beberapa fitnah. Fitanun, jamak dari fitnah. Pada zaman itu, pagi hari seseorang mukmin, tapi sore harinya sudah menjadi kafir. Sore harinya mukmin, pagi harinya menjadi kafir. Ini saking dahsyatnya fitnah yang terjadi saat itu. Sehingga dalam waktu satu hari saja akidah orang sudah berubah karena fitnah yang luar biasa. Yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya. Orang-orang menjual agama mereka demi kepentingan duniawi, karena tergiur dengan godaan duniawi, agamanya pun dijual. Makna dijual, dikorbankan, dilanggar sekedar untuk meraih kesenangan duniawi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih, dan hadis ini bisa kita lihat dalam kitab Jami'ul Ushul juz yang ke-10 halaman 383 dengan sanad yang sahih. Saking dahsyatnya fitnah yang akan terjadi menjelang hari kiamat, sampai-sampai orang pada saat itu lebih mengangan-angankan mati daripada hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajul fa yaqul ya laitani kuntu makana." Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum ada seseorang yang masih hidup melewati kuburan seseorang yang sudah mati. Orang yang hidup ini mengatakan, ya laitani kuntu makana, celaka aku, seandainya akulah yang menempati tempat dia, seandainya akulah yang dikubur di kuburan ini. Jadi dia lebih mengangan-angankan mati daripada hidup. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabri fatamarra 'alayhi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadha al-qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, tidaklah hancur dunia ini sebelum ada seseorang yang melewati kuburan orang lain. Lalu dia berguling-guling di atas kuburan itu dan berkata, celaka aku, seandainya akulah yang menempati tempat kuburan ini. Jadi dia lebih mengangankan mati daripada hidup, menunjukkan hebatnya, dahsyatnya fitnah yang terjadi saat itu, dan ini akan terjadi sebelum kiamat. Ini pertanyaan, fitnah macam apa yang begitu dahsyat sehingga orang lebih mengangan-angankan mati daripada hidup? Karena kematian itu mungkin lebih baik bagi, daripada kehidupan bagi orang itu, tetapi tidak memungkinkan bunuh diri. Dianggap mati lebih baik daripada hidup, karena kalau hidup bisa tergoda dengan fitnah yang ada, akhirnya maksiat. Makin lama hidupnya, makin lama maksiatnya, makin banyak dosanya. Dan fitnah yang dimaksud dijelaskan di dalam hadis-hadis lain berupa merajalelanya kebodohan, ditinggalkannya Islam, sedikitnya ilmu, dan meratanya dosa-dosa dan kemaksiatan, pelanggaran terhadap hal yang dilarang, sehingga orang yang melakukan perbuatan dosa dianggap sesuatu yang lumrah dan biasa. Orang berbuat dosa tidak aib, tidak tabu, tidak malu, dan tidak mengurangi kredibilitas dia dalam pandangan masyarakat umum. Itu fitnah, sehingga orang bisa berbangga dengan dosa yang dilakukannya. Inilah fitnah yang terjadi pada saat itu, sehingga orang yang hidup ini beresiko tergoda, sehingga makin lama hidup makin banyak dosa, dan ini makin berbahaya, sehingga makin sebentar hidup makin sedikit dosa, dan itu lebih baik. Hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhumah. Kedua sahabat ini mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yadis sa' ayyaman yunzalu fiha al-jahlu wa yurfa'u al-ilmu wa yakthuru al-haraj wal haraj al-qatr." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya menjelang hari kiamat ada beberapa hari. Pada hari itu kebodohan turun dengan demikian merata. Ilmu diangkat. Dan diangkatnya ilmu itu dalam hadis riwayat Bukhari yang lain dengan cara diwafatkannya para ulama. Para ulama yang berilmu meninggal. Otomatis ilmunya juga terbawa hilang. Ada mungkin warisan kitab-kitabnya, tapi tidak tertelaah oleh orang yang masih hidup karena malasnya atau karena kemampuan untuk menelaahnya yang kurang. Sehingga banyak ilmu hilang dengan hilangnya atau wafatnya para ulama. Wa yaktsuru al-haraj, dan banyaknya al-haraj. Al-haraj kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-qatl, pembunuhan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini fitnah. Dan itu akan terjadi menjelang kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, inna min asyratis sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yaksuru al-jahlu wa yaksuru al-zina wa yaksuru al-shurbul khamar wa yaqilu al-rijal wa yaksuru al-nisa hatta yakuna li-khamsina imra'atan al-qaymu wa'in. Kata Anas, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah akan diangkatnya ilmu, dihilangkan ilmu. Para ulama banyak yang wafat, yang meninggal. Orang-orang berilmu banyak meninggal. Terus merajalelanya kebodohan. Kebodohan merajalela. Dan merajalela pula perzinahan dan mabuk-mabukan. Yaktur zina wa yaktur syurbul khamr. Minum khamr merajalela. Perzinahan juga merajalela. Dan yang dimaksud khamr itu apapun bentuknya, baik cair, padat ataupun gas yang membuat orang yang mengkonsumsinya mabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan disebut khamr dan semua yang memabukkan haram. Baik minuman seperti minuman keras yang membuat mabuk dalam bentuk cair ataupun dalam bentuk padat, umpamanya pil-pil yang kalau diminum umpamanya membuat orang yang meminumnya mabuk, atau dalam bentuk gas yang dihisap, atau dalam bentuk serbuk bubuk yang juga mungkin dihisap atau disuntikan. Pokoknya yang membuat konsumennya mabuk itu khamr. Merajalela ini khamr. Dan ini sudah terjadi kan. Setiap hari entah berapa kilo heroin, sabu-sabu, narkoba, drugs yang sudah disita oleh polisi, tetapi yang beredar jauh masih lebih banyak daripada yang terungkap. Kalau umpamanya barangnya sampai kiloan, ratusan kilo mungkin tonan, konsumennya berapa banyak coba. Padahal harganya amat sangat mahal. Tapi semahal itu tetap itu merajalela. Kata Nabi SAW, diantara tanda-tanda kiamat, ilmunya hilang, kebodohan merajalela, perzinahan begitu merata, mabuk-mabukan juga sama, semakin banyak, sedikit laki-laki dan banyak para wanita, sehingga perbandingan jumlah laki-laki dan wanita 50 banding 1. 50 wanita, 1 laki-laki. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama ketika menjelaskan hadis-hadis ini, mereka menyatakan walaisal muradu bihi qatlul muslimin al-kuffar. Pembunuhan yang terjadi berupa fitnah yang dijelaskan dalam hadis tadi, maksudnya bukanlah pembunuhan yang dilakukan orang-orang muslim kepada orang kafir dalam medan perang, bukan. Wa innama huwa qatlu ba'dil muslimina li ba'd, tetapi pembunuhan yang dilakukan oleh sesama muslim kepada sesama muslim lagi, oleh orang-orang muslim kepada seorang-orang muslim lagi, dengan alasan yang mereka sendiri tidak tahu kenapa dia membunuh, dan orang yang dibunuh juga tidak tahu apa alasannya dia dibunuh. Mungkin masalah yang super sepele di terminal-terminal, di tempat-tempat pengeteman angkot, uang 500 rupiah saja menjadi penyebab pemicu terjadinya pembunuhan. Mungkin itu terjadi, dan itu sudah banyak terjadi. Hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ati al-haraj." Sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada al-haraj. Qalu wa mal haraj? Para sahabat bertanya, "Apa al-haraj itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Al-qatlu." Pembunuhan. Innahu laysa biqatlikum musyrikin, walakin qatlul qatlu ba'dikum ba'dha. Hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa yaqtula akhahu wa yaqtula ammahu wa yaqtula ibna ammihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haraj itu adalah pembunuhan. Tapi bukanlah kalian membunuh orang-orang musyrik, tapi kalian membunuh sesama kalian, sesama muslim, sampai ada seseorang yang membunuh tetangganya, seseorang membunuh saudaranya, seseorang membunuh pamannya, seseorang membunuh anak pamannya, dan seterusnya kerabatnya, orang-orang terdekatnya sendiri bunuh. Para sahabat bertanya, "Wa ma ana aquluna ya yauma idzin wa huwa rasul?" Apakah kita pada saat itu masih berakal enggak? Kemana akal-akal kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la tunzau uqulu ahli hadzalika zaman." Akal orang-orang pada zaman itu sudah dicabut. Maknanya dicabut bukan berarti gelo. Bukan berarti edan. Bukan berarti majnun. Tapi akalnya tidak difungsikan, lebih didominasi oleh emosi. Akalnya diletakkan mungkin di lututnya, emosi yang dikedepankan. Sehingga bukan engke na kumaha, tapi kumaha engke. Bukan nantinya bagaimana, tapi gimana nanti. Kalau nanti bagaimana, berarti mendahulukan akal dia daripada emosi. Tapi kalau gimana nanti, emosi lebih dahulu daripada akal. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qatala wa la yadri al-maqtulu 'ala ayyi shay'in qutila." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang sana dia sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya pasti akan datang suatu zaman kepada manusia. Pada zaman itu orang yang membunuh tidak tahu atas dasar apa dia membunuh, dan orang yang dibunuh pun tidak tahu karena alasan apa dia ini dibunuh." Jadi masalahnya sepele. Para pemuda berpapasan di jalan, saling tatap aja. Sudah, itu aja sudah bisa menjadi alasan untuk atau penyebab terpicunya peristiwa pembunuhan. Saling tatap, yang ditatap merasa jagoan, ngapain lu natap-natap gue. Yang dibentak begitu emosinya muncul, mata-mata gue apa urusannya sama lo, kan gitu. Dar regalungan, dar itu artinya perung. Terjadilah pertempuran sengit, seluruh jurusnya dikeluarkan, mati dua-duanya. Pembunuhan terjadi tanpa sebab yang rasional, yang masuk akal, tanpa sebab yang layak untuk diperjuangkan atau untuk menjadi penyebab terjadinya sebuah pembunuhan. Itu semuanya merupakan fitnah yang kelak akan muncul menjelang hari kiamat. Dan fitnah seperti itu sudah terjadi dan masih terjadi dan mungkin akan tetap terjadi di masa-masa yang akan datang, entah sampai kapan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada beberapa contoh fitnah yang sudah terjadi. Fitnah pertama adalah pembunuhan terhadap khalifah ketiga, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini awal terjadinya fitnah. Dan ini pernah diungkapkan dalam nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang akan terjadinya fitnah yang berupa pembunuhan terhadap Utsman bin Affan ini. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu saat diungkapkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar berdampingan duduk bersama Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an, annahu kana jalisan inda Umar bin Khattab radhiyallahu an. Suatu saat Hudzaifah ini duduk di samping Umar bin Khattab. Tiba-tiba Umar bertanya, ayyukum yahfadhu qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Siapa sih di antara kalian yang masih hafal terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Umar berkata kepada para sahabat yang saat itu mengitarinya, termasuk di antaranya ada Hudzaifah al-Yamani. Kata Hudzaifah, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi yukaffiruha as-salatu was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata Hudzaifah, fitnah yang dilakukan oleh seseorang terhadap keluarganya, hartanya atau anaknya, itu akan terhapus dosanya oleh salat, oleh sedekah, oleh amar ma'ruf nahi munkar. Itu kata Hudzaifah. Umar mengatakan, "Laisa an hadza as'aluka, walakin allati tamuju ka maujil bahr." Bukan fitnah seperti itu yang aku tanyakan kepada engkau. Tapi sebuah fitnah yang melanda bagaikan gelombang di lautan. Gelombang pasti dahsyat ya. Saya sendiri belum pernah sih melihat dahsyatnya gelombang di lautan. Gak pernah ke tengah lautan. Pernahlah paling nyebrang ke Bali, nyebrang ke Madura gitu ya, pernah pakai feri. Tapi tidak begitu dahsyat. Biasa-biasa aja. Ini dahsyat. Jadi fitnah seperti itu, fitnah bagaikan gelombang di lautan. Maka berkata lagi Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an, laisa 'alaika minha ba'sun ya amiral mu'minin, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqah. Kata Hudzaifah, fitnah seperti itu tidak akan terjadi pada masa pemerintahan engkau wahai Amirul Mukminin, karena antara engkau dengan fitnah itu ada sebuah pintu yang tertutup. Umar kemudian bertanya, ayuksar am yufkah? Apakah pintu itu nanti akan terdobrak atau terbuka biasa? Pecah atau dibuka? Hudzaifah menjawab, bal yuksar, akan pecah terdobrak. Umar kemudian menyatakan idzan la yughlaqu abadan. Kalau sudah pecah tidak akan pernah tertutup lagi. Pintu ya kalau dibuka masih bisa ditutup lagi. Tapi kalau kata orang Sunda parantos rujad, kan rujak. Rujad pakai D. Rujad itu artinya pintunya udah rusak. Copot dari engselnya tuh. Itu namanya rujad. Pakai D bukan K. Kalau sudah rujad tidak akan bisa ditutup lagi dong selamanya. Qultu aja. Aku menjawab iya, kata Hudzaifah. Qulna li Hudzaifah, kami para sahabat ini bertanya kepada Hudzaifah, akana Umar ya'lamul bab, apakah Umar tahu enggak yang dimaksud pintu dalam hadis tadi itu apa? Kata Hudzaifah, na'am. Kama ya'lamu anna duna qaddim layla. Ya, tahu sebagaimana dia mengetahui bahwa besok akan ada malam lagi. Ini sebuah apa ya? Obrolan antara dua orang yang berilmu yang mungkin tidak terfahami isi obrolannya oleh sahabat lain. Yang dimaksud pintu itu apa dan fitnah itu apa? Ternyata kemudian para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud fitnah itu adalah pembunuhan dan perpecahan, dan yang dimaksud dengan pintu itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umarnya kan terbukti terbunuh, dan Umarlah pintu yang menghalangi terjadinya fitnah itu. Begitu Umar sudah terbunuh, dibunuh ketika mengimami salat subuh kaum muslimin, maka setelah itu fitnah menerpa kaum muslimin secara dahsyat, dan awal terjadinya fitnah itu adalah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu an, sampai muncul peperangan besar antar sesama kaum muslimin yang terbaik pada masanya, yaitu para sahabat dengan sesama sahabat mereka. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la taqumu hatta taqtatila fi'atan 'azimatan wa takunu bainahuma maqtatalah 'azimah wa da'wahuma wahidah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sebelum dua kelompok besar berperang. Keduanya melakukan perang yang dahsyat dan besar, padahal pengakuan kedua-duanya sama, yaitu satu, yaitu sama-sama muslim. Ini fitnah pertama yang muncul dalam sejarah Islam. Fitnah yang kedua munculnya Khawarij. Dan Khawarij merupakan penyebab terpecah belahnya dan teralirkannya darah kaum muslimin oleh pedang sesama kaum muslimin. Karena Khawarij itu menganggap ibadah terhadap aktivitas pembunuhan yang dilakukan kepada sama kaum muslimin. Khawarij itu salah satu prinsipnya beranggapan seorang muslim yang melakukan dosa besar itu kafir. Dia keluar dari Islam, apapun bentuk dosa besar itu. Tidak melaksanakan aturan Allah dalam satu perkara, kafir dia. Kata Khawarij, berdasarkan ayat, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Oleh karena itu, seluruh aturan Allah adalah hukum Allah. Kalau tidak dilaksanakan, kafir berdasarkan ayat ini. Dan kalau kafir, halal darahnya untuk dibunuh, halal hartanya untuk dirampas. Dan mereka mengat ibadah terhadap hal itu. Bayangkan kalau sudah seperti itu, bunuh orang semaunya dan mengat ibadah, bros bros bros saja. Maka ini menimbulkan fitnah yang amat sangat besar di kalangan kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan akan munculnya kelompok yang seperti ini. Sebuah hadis yang bisa kita dapatkan dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir, Rasul sallallahu alaihi menyatakan sayakhruju fiha fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizuha majirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah fa idza laqitumuhum faqtuluhum wa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum innallaha yawmal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar, akan muncul di akhir zaman suatu kaum, ciri-cirinya ahdatsul asnan, usianya masih muda belia, para ABG atau para pemuda gitu ya, yang semangat juangnya tinggi, giroh keislamannya luar biasa, buta tulang, buta daging, buta segala-galana, termasuk sumangatna, sufahaul ahlam, tapi pikirannya pendek, bodoh, sufaha. Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka berkata dengan ucapan khairil bariyah. Khairil bariyah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang hadis. Yaqrauna al-Qur'an, mereka juga bicara tentang Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an Al-Karim. Tapi apa yang terjadi? Yala yujawizu hanajirahu. Bacaannya itu tidak melewati tenggorokannya, cuma di mulut. Maknanya para ulama menjelaskan, tidak sampai melewati tenggorokan itu tidak sampai ke hati. Makna tidak sampai ke hati, pemahaman terhadap Al-Quran yang dia baca itu super keliru. Karena hati fungsinya memahami. Al-Quran menyatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami. Ini fungsi hati, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, untuk memahami. Jadi tidak sampai melalui tenggorokannya, artinya tidak sampai, tidak faham. Salah faham terhadap ayat dan hadis itu. Tapi mereka merasa benar, sebab berdasarkan Quran dan hadis. Qurannya benar, hadisnya benar. Apanya yang salah? Interpretasi, pemahaman, penafsiran tentang ayat dan hadis yang dia pegang tersebut. Yamruquna min ad-din kama yamruquna as-sahm min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Cepat. Begitu dilepaskan, ngeblesat. Seketika itu juga keluar, meninggalkan busurnya. Mereka keluar meninggalkan agamanya. Itu khawarij. Dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah dan Mustadrak Al-Hakim serta Musnad Ahmad, sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, sayakunu fi ummati ikhtilaf wa furqah qawmun yufsinuna al-qil wa yusi'una al-fi'al yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-din uruqa as-sahm min ar-ramiyah la yarji'una hatta yartadda as-sahmu ila fuqihi hum shirarul khalqi wal khaliqah tuba liman qatalahum wa qataluh yad'una ila kitabillah walaysu minhu fi shay' man qatalahum kana awla billahi minhum simahum at-tahaluq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi di kalangan umatku, akan muncul di kalangan umatku ikhtilaf dan perpecahan. Muncul juga suatu kaum yang menganggap baik terhadap gosip, kila, rumor. Kila itu kata orang Sunda, cenah. Cenah itu berita yang belum tentu benarnya. Wa isyuna al-fi'l, dan menganggap jelek terhadap sebuah perbuatan real yang nyata. Ngaji dianggap salah. Ngaji aja terus kapan jihadnya? kita balikan. Apa mereka jihad? Enggak, ngaji enggak ya. Kemudian mereka membaca Al-Quran, tapi bacaannya tidak melewati tenggorokannya. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya, dan mereka tidak akan kembali sampai kembalinya anak panah itu kepada fuknya. Fuk itu wadah anak panah yang biasa digendong di belakang punggungnya. Kalau umpamanya orang memanah, wadah anak panahnya disimpan di mana? Di wadahnya. Apa namanya? Kalau bahasa Arab namanya fukah. Mereka lah sejelek-jelek makhluk. Berbahagialah orang yang membunuh mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Mereka menganggap atau mengklaim mengajak manusia kepada kitab Allah, padahal sama sekali tidak. Itu kata Nabi SAW. Jadi inilah khawarij yang sudah muncul sejak zaman para sahabat, masih ada dan pernah diingatkan, diwanti-wanti umat ini terhadap kemunculan mereka agar kita tidak terpengaruh oleh pola pemikiran kaum khawarij. Dan ini fitnah yang kedua yang sudah muncul dahulu dan sampai sekarang semakin merajalela dengan bentuknya yang beragam dan semakin baru. Dan banyak lagi contoh-contoh fitnah yang lainnya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari fitnah ini? Tadi dijelaskan bahwa ada orang yang pagi harinya mukmin, sore hari sudah kafir, atau sebaliknya, sore harinya mukmin, pagi harinya kafir, menunjukkan dahsyatnya fitnah yang terjadi saat itu. Dan salah satu fitnah yang sedahsyat itu sampai yang bisa merubah akidah orang tadinya mukmin menjadi kafir hanya dalam tempo jangka waktu satu hari, bahkan satu hari pun tidak, hanyalah fitnah kebid'ahan di bidang akidah yang bisa menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam, atau minimalnya adalah dosa besar yang lebih besar daripada dosa kemaksiatan. Maka obatnya adalah dijelaskan dalam banyak ayat dan banyak hadis. Di antaranya hadis yang menjelaskan masalah ini adalah hadis dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Hudzaifah, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu as'aluhu anisyar makhafatan an ayudrikani." Orang-orang sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku, kata Hudzaifah, sering bertanya kepada kejelekan karena khawatir aku terjerumus dalam kejelekan itu. Jadi bertanya tentang kejelekan bukan untuk diamalkan, tapi untuk menjaga diri dari kejelekan itu. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyati wa syarr, fi jahiliyatin wa syarr. Faja'ana Allah bi hadzal khair, fa hal ba'da hadzal khair min syarr?" Wahai Rasulullah, dulu kami berada pada masa jahiliyah dan kejelekan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami, maksudnya Islam. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Kata Nabi, "Na'am, ya, akan ada kejelekan." Aku bertanya, "Wahal ba'da dzalika syarr min khair?" Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Kata Nabi, "Na'am wa fihi dakhalun." Ya, tapi di tengah kebaikan itu ada kabut. Aku bertanya lagi, "Wa ma dakhanuhu?" Apa kabutnya itu? Kok dalam kebaikan ada kabut ya? Kabutnya itu apa? Kata Nabi SAW, "Qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir." Itu munculnya orang-orang yang memberi petunjuk bukan dengan petunjuk aku. Entah petunjuk dari mana, mungkin petunjuk dari filosof, pemikiran filsafat, diajarkan kepada kaum muslimin. Pemikiran-pemikiran akhlani diajarkan kepada kaum muslimin sehingga melalaikan mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah. Qaumun yahduna bi ghairi hadin. Muncul orang yang berpetunjuk bukan dengan petunjuk aku. Itulah kabut yang terjadi di tengah-tengah kebaikan tersebut. Kamu mengenal mereka dan kamu ingkari. Aku bertanya lagi, kata Hudzaifah, fahal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan tadi ada kejelekan lagi? Na'am, ya. Apa kejelekannya? Du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Kejelekannya berupa ada para duat, para dai yang mengajak ke pintu jahannam. Dia dai, tapi ngajaknya bukan kepada kebaikan, tapi kepada keburukan yang mengarah kepada jahannam. Siapa yang memenuhi ajakan mereka, mereka akan mencampakkan orang ini ke dalam neraka jahanam tersebut. Ini nanti ditafsirkan oleh para ulama dengan adanya orang-orang bodoh tentang agama tapi ikut dakwah. Akhirnya ngaco dakwahnya. Pelawak, artis, pejabat, gitu ya. Bergelar profesor, doktor, insinyur di bidang sains, teknologi, atau ilmu-ilmu dunia. Lalu bicara tentang agama. Dia profesor, doktor, insinyur itu di bidang dunia, tapi di bidang agama dia awam. Tapi didengar karena gelarnya. Karena gelarnya panjang, lebih panjang dari namanya. Oh, bicara apapun dianggap benar. Padahal ngaco. Akhirnya jilbab dikatakan sebagai budaya Arab dan bukan bagian dari ajaran Islam. Cenaya. Jenggot dan gamis disebutnya sunnah Abu Jahal, bukan sunnah Nabi, karena Abu Jahal ini pakai jenggot dan pakai gamis. Itu orang-orang yang bodoh tentang agama. Dikatakan umpamanya seperti di Mesir sekarang sudah mau diundang-undangkan ada pelarangan cadar dan jilbab. Karena tokoh-tokoh agama di Mesir itu bukan tokoh-tokoh agama sebenarnya, tapi tokoh-tokoh sekuler kemudian berbicara tentang agama dengan sekularisme yang difahaminya. Lalu menyimpulkan jilbab itu adalah budaya Arab, bukan bagian dari Islam. Dan mau diundang-undangkan oleh negara, sehingga orang yang berjilbab nanti dihukum. Bisa-bisa seperti itu. Doa ala abwabi jahannam. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah coba terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Kata Nabi SAW, hum min jildatina wa takallamuna bi alsinatina. Mereka itu bangsa kita dan berbicara dengan bahasa kita juga. Orang muslim. Aku bertanya, fama ta'murini in adrokani dzalik, apa yang kau perintahkan kalau aku mengalami hal itu? Kata Nabi, talzamu jama'atal muslimin wa imamihim. Kamu menetaplah dalam jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Wajib menetap dalam berjamaah kaum muslimin. Bukan jamaah yang menyempal dari kaum muslimin, tapi jamaah kaum muslimin dan imamnya. Qultu, aku bertanya, fa illam yakun lahum jamaah wala imam, kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam gimana? Seperti zaman sekarang ya. Enggak ada imam kaum muslimin. Khalifah enggak ada. Jamaah enggak ada. Jamaahan ada. Jamaah asfal banyak kaku-kaku jamaah, padahal itu firqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa tazil tilkal firqah kullaha. Jauhi oleh kamu firqah-firqah yang ada semuanya. Walau anta udda bi asli syajar hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Jauhi oleh kamu semua firqah yang ada, sekalipun kamu harus makan akar-akar pohon dan kamu menemui kematian dalam keadaan demikian. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Fathul Bari, hadis yang kalimat terakhir barusan menunjukkan di saat tidak ada imam, tidak ada jamaah, akan muncul banyak firqah. Seperti zaman sekarang. Dan semua firqah ngaku jamaah. Padahal itu firqah. Kata Nabi, jauhi oleh kalian semua firqah yang ada. Mereka kan ngajak kita ya, ayo masuk jamaah saya. siapa yang tidak masuk jamaah berarti dia matinya jahiliyah, kan gitu ya, disingsian entah ku hadis. Tapi hadisnya benar, sahih. Man mata walaysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyatan. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang mati dan tidak ada ikatan bay'ah di kuduknya, maka matinya mati jahiliyah. Lalu mereka bertanya ke kita, kamu sudah bay'ah belum? Belum. Ah, kalau mati jahiliyah, kafir loh, neraka. Kita kan takut. Kemana itu saya harus bay'ah? Ayo ke imam saya. Banyak yang tergoda seperti itu. Itu bukan jamaah. Itu bukan imam yang hak. Itu firqah. Kata Nabi, fa'tazil tilqal firqullah. Jauhi oleh kamu semua firqah-firqah yang ada tersebut. Jadi itu adalah beberapa fitnah yang muncul dan jalan keluarnya kata Nabi SAW, menetaplah dalam jamaah dan imam mereka. Kalau tidak ada jamaah dan imamnya, maka jauhi semua firqah yang ada, bukan gabung ke dalam salah satu firqah yang ada. Jauhi semuanya. Hadis lain dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, kata Nabi SAW di tengah-tengah hadis, tidak di awal karena agak panjang waktunya, sempit maksudnya, bukan sempit. Kata Nabi SAW, "May ya'is minkum ba'di fasayra ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di." Siapa yang orang yang hidup panjang sepeninggalku di antara kalian, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak, maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para sahabat, para khulafa'ur rasyidin sepeninggalku yang al mahdiin, yang memperoleh petunjuk. Dua hadis tadi mengisyaratkan makhraj atau jalan keluar atau solusi atau langkah yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah tadi, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan jejak langkah para sahabat atau para as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Itu yang akan menyelamatkan kita dari fitnah yang menyebabkan kita bisa kafir dalam waktu sehari. Dahsyat fitnah itu. Sampai kata Nabi SAW, pagi hari seorang mukmin, sorenya kafir. Atau sorenya mukmin, paginya kafir. Itu menunjukkan dahsyatnya fitnah yang terjadi. Salah satu langkah yang harus kita lakukan agar tidak terjebak dalam arus fitnah tadi adalah berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Dan untuk itu dibutuhkan ilmu. Nanti kita akan teruskan beberapa cara untuk bisa terhindar dari fitnah ini pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sehari ini waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, dan kita masuk ke sekarang sesi tanya jawab sambil menunggu pertanyaan dari jamaah di sini. Silakan kita berikan kesempatan pertama kepada para pendengar Radio Rojak. Silakan Afif Bawah. Nah, kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, di kampung saya ada pengajian yang membahas arti dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, tapi jamaahnya harus bersyahadat lagi. Bagaimanakah hukumnya? Apakah boleh bagi kita untuk mengikuti pengajian yang seperti ini? Demikian, Ustaz. Iya. Ada pertanyaan lewat SMS dari salah seorang pendengar Radio Rojak bahwa di tempat salah seorang penanya tadi ada sebuah jamaah pengajian yang mengharuskan bagi seluruh anggota jamaahnya untuk bersyahadat terlebih dahulu sebelum memasuki kelompok itu. Bagaimana hal yang sebenarnya? Iya, mungkin itu disebut juga kelompok syahadatain ada muncul, atau mungkin saja kelompok lain yang tidak menamakan diri dengan kelompok syahadatain, tapi mengharuskan orang-orang yang memasuki kelompok ini untuk bersyahadat kembali. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, syahadat itu diniatkan sebagai syahadat masuk Islam, sehingga dianggap orang yang belum masuk ke dalam kelompok mereka dianggap belum Islam. Dan ini salah satu pemahaman yang sangat berbahaya, karena menganggap di luar kelompoknya adalah bukan Islam. Makanya kalau mau masuk kelompok mereka, syahadat dulu, baru diterima sebagai Muslim. Dalil mereka adalah dalil yang umum bahwa rukun Islam yang pertama apa? Dua kalimat syahadat. Dan mereka memahami dua kalimat syahadat itu harus diungkapkan oleh semua orang, termasuk orang yang sudah lahir dari kalangan keluarga muslim. Sebelum sholat, zakat, saum, haji, harus syahadat dulu. Kalau tuh ada syahadat dalam sholat, maka syahadat dalam sholat bukan syahadat dengan niat masuk Islam. Coba ditanya, apakah Anda sudah syahadat dengan niat masuk Islam? Kita menjawab, belum ya. Syahadat sih sering. Pidato syahadat, ya. Mau nikah syahadat. Dalam sholat syahadat, tapi semua syahadat itu tidak diniatkan sebagai syahadat masuk Islam. Maka tidak sah keislaman kita, kata mereka gitu. Nah, ini sebuah pemahaman yang keliru, bertolak belakang dengan ayat, berbenturan dengan hadis. Karena hadis menyatakan kullu Nabi Susra menyatakan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun anak yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, atadruna ma fitrah? Tahu enggak kalian apakah fitrah itu? Dia menyatakan fitrah itu Islam. Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus itu Islam. Fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha. Itulah Islam, ini fitrah Allah yang Allah telah menciptakan semua manusia di atas fitrah itu. Makanya semua bayi yang lahir, lahir di atas fitrah. Maksudnya di atas Islam, maksudnya muslim dia. Walaupun orang tuanya kafir, anaknya lahir dari orang tua kafir, anaknya muslim. Fa'abawahu yuhawwidaniha yumajjisaniha yunasiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang memajusikan dia, menasranikan dia atau meyahudikan dia. Meyahudikan dia, menasranikan dia atau memajusikan dia. Kedua orang tuanya. Orang tuanya Yahudi, nanti diyahudikan. Kalau Nasrani, dinasranikan. Kalau Majusi, dimajusikan. Begitu juga agama-agama lain. Tapi kalau tidak dimurtadkan, dia tetap dalam keislamannya. Makanya para ulama menyatakan, menurut pendapat terkuat, anak orang kafir yang mati ketika kecil, belum balik lalu mati, dia ke surga. Sehingga orang yang lahir dari keluarga muslim, karena dididik secara muslim, dari lahir sudah Islam, sampai besarnya selama tidak dimurtadkan, dia tetap muslim dan tidak perlu syahadat kembali. Makanya tidak didapati riwayat bahwa Nabi mensyahadatkan Hasan dan Husain. Para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka ketika pas balik. Enggak sama sekali, karena sudah dianggap muslim dari awal. Langsung dididik sholat, dididik segala macam tentang ajaran Islam. Disinilah letak kekeliruan mereka berbenturan dengan ayat dan hadis yang tadi kita bacakan beserta penjelasan para ulama tentang hal itu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mewajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat dalam rangka masuk Islam, mereka memiliki pemahaman yang keliru berbenturan dengan ayat dan hadis. Kita tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, mungkin mereka mewajibkan syahadat itu tidak dengan niat untuk masuk Islam, tapi sebagai ritual tertentu diniatkan tajdidul iman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah." Perbaharuilah iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Maka mereka mengharuskan baca dua kalimat syahadat untuk memperbaiki iman. Kalau ini yang terjadi, ini agak ringan dari yang tadi. Karena orang tadi, orang kelompok ini tidak menganggap kafir kepada di luar kelompok mereka ya. Karena di luar kelompok mereka muslim, mungkin lemah imannya pas masuk kelompok mereka harus dikuatkan dengan dua kalimat syahadat. Pemahaman ini juga keliru dan kekeliruannya menjerumuskan mereka kepada kebid'ahan. Karena apa? Karena menetapkan syariat dua kalimat syahadat yang tidak ditetapkan oleh syariat. Bahwa memperbarui iman dengan ucapan la ilaha illallah itu zikir. Iya, cukup zikir masing-masing. Tapi ketika itu diupacarakan, kemudian bukan la ilaha illallah tapi dua kalimat syahadat, lalu diupacarakan, ada saksi bersalaman dengan imam, diritualkan. Nah, peritualan itulah yang merupakan tasyri, penetapan syariat tanpa didasarkan kepada dalil. Apakah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya menyatakan, "Hei, ayo perbaharui iman kalian dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sambil bersalaman dengan saya. Ayo." Apakah begitu? Tidak. Tidak ada satupun nas tentang hal itu. Oleh karena itu, bila ada ritual dua kalimat syahadat dengan niat memperbaharui iman, itu pun termasuk kebid'ahan. Walhasil, kita tidak perlu dan tidak boleh untuk menseremonialkan, meritualkan pengucapan dua kalimat syahadat dengan niat apapun. Baik dengan niat masuk Islam atau dengan niat tajdidul iman. Wallahu a'lam bissawab. Begitu. Nah, baik, Ustaz. Masih dari pendengar atau bagaimana? Silakan. Ada pendengar dari Bapak Abdul Aziz di Pondok Gede. Silakan, Pak. Iya. Gini Pak Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa itu, baru-baru ini saya dengar dari televisi, katanya tahun 2012 itu jatuh hari kiamat katanya. Iya, tanggal 12 bulan 12 begitu. 12, ya, iya. Tahun 2012. 2012. Nah, tapi nah, bagaimana maka menyikapi hal ini begitu Pak ya? Ada apa? Gimana itu? Iya, tapi ya, terima iya kasih Bapak. Masyarakat Islam itu. Iya. Terima kasih Bapak, silakan. Pondok Gede ya. Nah, tadi ada pertanyaan, katanya dalam berita-berita di televisi dinyatakan bahwa tahun 2012 akan terjadi hari kiamat tanggal 12, mungkin jam 12 juga ya. Iya. Detik ke menit ke jam 12 lewat 12 menit 12 detik. Kipur lah gitu. Apakah benar? Iya. Maka wajib kita mendustakannya. Karena tidak ada yang tahu tentang kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah. Malaikat Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu. Ini bisa kita ketahui ketika Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fakhbirni anissa." Coba ceritakan kepadaku tentang kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Kata Nabi SAW, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tidak tahu, Malaikat Jibril yang bertanya juga tidak tahu. Kapan waktunya? Kemudian, yas'alunaka anissa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada kamu tentang kiamat, kapan kiamat itu terjadi? Katakan bahwa tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Malaikat Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad juga tidak tahu. Kalau kedua makhluk yang paling utama tersebut tidak tahu, apalagi yang lainnya. Tidak ada yang tahu, apalagi dukun. Oleh karena itu, bila ada orang yang meramalkan kiamat akan terjadi pada waktu tertentu, wajib kita bohongkan, dustakan. Dulu pernah terjadi isu bahwa tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 gitu ya, iya, akan terjadi hari kiamat. Banyak orang terpengaruh itu. Banyak yang jadi soleh ngadadak. Bagus sih itunya ya. Tapi keyakinannya terhadap, kepercayaan terhadap ramalan itu yang berbahaya. Iya. Setelah lewat sekarang tahun 2009 sudah 10 tahun berlalu, enggak kiamat-kiamat juga. Iya. Jadi tidak boleh kita mempercayai hal itu, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui, Malaikat Jibril tidak tahu, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan waktunya. Cuma yang diberitahukan oleh syariat tanda-tanda kiamatnya. Ini yang sedang kita bahas, ada tanda yang sudah berlalu, yang masih berlalu, yang belum berlalu, dan nanti ada tanda-tanda besar. Demikian, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali pada hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.